Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan membaca kitab ini Syarah Aqidah Ar-Raziyain dan kita sampai di halaman 121. Ya. Qala al-mu'allifu hafizahullahu taala, penulis kitab mengatakan, walidzalika, maka dari itu, lamma tatkala balagha ghulatuhum, keekstriman mereka mencapai ya fitanzih, lamma balagha ghulatuhum fitanzihi, maka dari itu saat kelompok ekstrim mereka itu mencapai puncak di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini siapa? Pembahasan kita kemarin Jahmiyah. Jahmiyah. Ya, ekstrim Jahmiyah. Ghulatul Jahmiyah atau Jahmiyah yang ekstrim. Yang paling fanatik. Fitanzih di dalam mensucikan Allah. Attalur rabba an sifatihi, membawa mereka kepada sifat menihilkan Allah dari sifat-sifatnya. Karena mereka ingin mensucikan Allah sehingga mereka menihilkan Allah dari sifat-sifatnya. Allah enggak punya sifat, Allah enggak punya tangan, enggak punya wajah, enggak punya kaki, Allah tidak melihat, tidak mendengar. Lah itu Jahmiyah yang ekstrim. Wa kanu ka'abidil adam, sehingga mereka itu seperti orang yang beribadah kepada sesuatu yang semu, yang kosong. Karena Tuhan mereka tidak memiliki sifat apa-apa. Sifat-sifat Allah semuanya dinihilkan, ditolak. Wa haula'i, dan mereka inilah humul ladina, orang-orang yang mereka siapa ini? Jahmiyah yang ekstrim. Kaffarahumus salafu bil ijma'. Mereka ini, orang-orang Jahmiyah yang ekstrim inilah yang telah dikafirkan oleh para ulama salaf dengan ijma', dengan kesepakatan. Seluruh ulama salaf, ya, imam-imam ahli sunnah seluruhnya mengkafirkan sekte Jahmiyah yang ekstrim ini. Karena mereka berarti menolak apa yang menjadi isi kitab suci Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetaplah wajah Tuhanmu. Oh enggak, Allah enggak punya wajah. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Oh, Allah enggak punya tangan. Innallaha sami'un basirun, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mendengar, maha melihat. Oh, Allah enggak mendengar, Allah tidak melihat. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berisi sifat-sifat Allah itu ditolak sama mereka. Sehingga mereka dikafirkan oleh para ulama. Berarti mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal rukun Islam itu beriman kepada Allah, terus beriman kepada kitab-kitab, terus para malaikat, para rasul, hari akhir. Satu ayat saja mereka tolak, ya seseorang kan menjadi orang kafir. Menolak Al-Quran itu satu kata saja, kafir seseorang. Apalagi ini ayat-ayat yang banyak ditolak sama mereka, dinihilkan. Sehingga para ulama ussalaf mengkafirkan sekte ini. Walidzalika, maka dari itu lamma naqala al-lalaka'iyu. Saat Imam al-lalaka'i menukilkan, sebagian kita membaca Al-Lalika'i. Nah, itu keliru. Yang benar Al-Lalaka'i. Allalaka'i. Bukan Allalika'i. Saat Imam Allalaka'i menukilkan an ulama'il Madinah, dari para ulama Madinah, takfir al-Jahmiyah, pengkafiran terhadap sekte Jahmiyah. Maknanya Imam Allalaka'i menukilkan bahwa seluruh ulama Madinah itu mengkafirkan sekte Jahmiyah. Qala, beliau mengatakan fahadha ijma'u ahlil Madinati. Dan pengkafiran sekte Jahmiyah ini merupakan ijma'nya para ulama Madinah. Thumma naqala fi takfiril qailina bi khalqil Qur'an an ulama'i Makkata wal Kufati wal Basrati wa Baghdad wa Wasit wa Syam wa Thughur wa Misra wa Rai wa Asbahan wa Khurasan wa Balkh wa Naisabur wa Bukhara wa Samarkand. Itu nama-nama apa? Negeri. Jadi rasa bingung ke artinya apa kuwi? Kuwi jeneng negeri aja tak pikir. Kuwi bangsane Tegal Rejo. Sekalekan kayak gitu lho. Artinya apa? Ya sekalekan ki artinya apa? Kirang dengar. Kemudian Imam Allalaka'i menukilkan pengkafiran orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Siapa yang mengkafirkannya? Seluruh ulama Mekah, ulama Kufah, ulama dari Basrah, dari Baghdad, itu di Irak. Dari Wasit. Wasit itu nama negeri juga. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah didatangi oleh seorang ulama dari negeri Wasit, minta kepada beliau agar menuliskan kitab tentang akidah. Lalu beliau tulis, diberi nama Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu kebiasaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada ulama dari negeri Marrakesh. Sama. Lalu beliau nulis, diberi nama Ar-Risalah Al-Marrakushiyah. Begitu. Itu kebiasaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa Syam, dan juga seluruh ulama dari negeri Syam, wa Thughur, wa Misra, wa Rai. Rai ini juga nama negeri. Mesir, Rai, Asbahan itu mana? Asbahan itu sekarang Iran itu. Khurasan, itu juga Iran. Dulu itu adalah negeri ahli sunnah. Iran itu. Banyak para ulama ahli sunnah keluar dari sana. Tapi kemudian sekarang berubah menjadi pusatnya kesyirikan. Pusatnya sekte Syiah, Rafidah. Alaihim la'ainullah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tai dari pendeta Syiah itu dipakai buat ngalap berkah. Kalau kita heran melihat orang-orang India ngalap berkah dengan ledong. Orang-orang Syiah ini ngalap berkah dengan kotoran pendeta-pendeta Syiah. Dan itu wakil terjadi, teman-teman sekalian. Ya. Makanya nanti akan keluar 70 ribu ya, Yahudi dari sana, akan menjadi pengikutnya Dajjal. Sampai para ulama kita menulis kitab judulnya Badlul Majhud Fi Musyabahati Asyiati Bil Yahud, yang menerangkan sisi-sisi persamaan antara agama Syiah dengan agama Yahudi. Karena memang sekte Syiah ini buatan orang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Sabak. Orang Yahudi itu. Wa Khurasan, wa Balkh, wa Naisabur, wa Bukhara. Itu negeri asalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dari Bukhara. Wasamarkan, Samarkan. Kala simbah-simbah kita menyebutnya Semorokandi, Asmorokandi. Jadi kalau antum nonton Ketoprak itu adalah seorang ulama itu namanya Asmorokandi. Itu aslinya Assamarkandi dari Samarkan. Asmorokandi terus disingkat menjadi Semorokandi. Itu karena ilat Jawa. wa ghairiha, dan dari negeri-negeri yang lain, yusammi ulama'aha wahidan wahidan, dan Imam Al-Lalaka'i menyebutkan nama ulama'nya itu satu demi satu. Semuanya mengkafirkan orang yang memiliki pemikiran kalau Al-Quran itu makhluk. Itu ada di jilid kedua halaman 302. Kitab apa itu kira-kira? Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah. Tulisan Imam Al-Lalaka'i. Ada 7 jilid. Tebal. Waqala, dan beliau mengatakan lagi di halaman, di jilid yang sama di halaman 344. Fahaulai khamsumi'atin wa khamsuna nafsan aw akthar minat tabi'in wa atba'it tabi'in wal a'immatil mardiyyin. Fahaula, mereka itulah para ulama salaf. Khamsumi'atin. Khamsu itu 5, mi'ah itu 100. Wa khamsuna, dan 50. Nafsan, ulama. Ada 550 ulama. Au aktar, bahkan lebih lagi. Minat tabi'in, dari kalangan para ulama tabi'in. Wa atba'it tabi'in, dan generasi setelahnya, para atba'it tabi'in. Wal a'immatil mardiyin, dan para imam ahli sunnah yang diridhai. Siwas sahabah, kecuali para sahabat. Kenapa begitu? Kenapa sahabat kok enggak masuk yang mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk? Kenapa? Ya, ketika para sahabat masih hidup, fitnah itu belum muncul. Sekte itu belum muncul. Begitu. Munculnya di masa tabi'in. Jadi seluruh para ulama tabi'in mengkafirkan sekte ini. Kemudian generasi setelahnya, atba'u, at-tabi'in, dan para imam yang diridhai. Al-khayyirina ala ikhtilafil a'sar wa mudiyis sinini wal a'wam, yang berasal dari berbagai negeri dan berasal dari zaman dan tahun yang berbeda-beda. Wa fihim nahwu mi'ati imam, dan di kalangan mereka itu ada sekitar 100 imam. Miman akhadhan nasu biqaulihim, yang mana ucapan mereka itu dianut oleh para manusia, kaum muslimin. Wa tadayyanu bimadzahibihim, dan kaum muslimin beragama dengan madhab-madhab para imam sunnah ini. Walau ishtaghaltu binakli qawlil muhadithina, seandainya aku menyibukkan diri dengan menukil ucapan para imam ahli hadis. La balagot asma'uhum ulufan kathiratan, niscaya jumlah para ulama yang mengkafirkan sekte sesat ini akan mencapai ulufan kathiratan. Uluf itu jamak dari alfun. Alfun itu 1000. Uluf, ribuan. Atau ewon. Kathiratan, yang banyak. Lakinni, akan tetapi aku ikhtasartu wa hadhaftu la asani dalil ikhtisar. Aku meringkas dan aku menghapus sanad untuk membuat jadi lebih sederhana. Wa naqaltu anha ula'i asran ba'da asrin, dan aku menukil dari para imam sunnah ini dari zaman ke zaman. La yunkir alaihi munkirun, tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang mengingkari. Artinya ini menjadi sebuah apa? Konsensus atau kesepakatan ulama umat. Wa man ankara qaulahum istatabuhu, barang siapa mengingkari ijma'nya para ulama, para imam ini, maka dia diminta untuk tobat. Au amaru biqatlihi, kalau tidak mau tobat maka dia dihukum mati. Au nafihi au salbihi, atau diasingkan atau dia disalib. Ini pernyataan dari Imam Al-Lalaka'i bahwa sekte Jahmiyah dan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, surga neraka tidak kekal, ya, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Kan yang berhak mengkafirkan Allah. Ya, memang betul. Benar apa enggak itu? Benar. Dan para ulama itu mengkafirkan berdasarkan apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau Al-Quran sudah tidak diyakini, kalau enggak kafir apa namanya? Wong, syarat menjadi orang Islam itu beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Gitu. Kalau dia enggak usah ngaku Islam, enggak ada masalah. Yang jadi masalah dia itu mengingkari kitab suci Al-Quran tapi ngaku-ngaku Islam. Seperti beberapa waktu yang lalu ada orang ngaku-ngaku masuk Islam. Di Maba, Masjid Abdurrahman bin Auf Bantul. Yang mengislamkan ya guru kita. Terus diuruskan ke KUA. Dia ngaku diusir dari keluarganya karena masuk Islam. Ya dikasih duit banyak, dikasih pekerjaan, dikasih tumpangan hidup. Ya. Setelah itu, setelah beberapa bulan lamanya, ya, ternyata dia itu menipu. Dan korbannya banyak sekali. Para ikhwan itu dimintai duit semua. Karena kasihan, dikasih. Ternyata dia itu bukan orang kafir yang masuk Islam. Memang kerjaannya menipu seperti itu. Ya, kalau dia gak usah ngaku Islam, beres. Bener apa enggak? Masalahnya kan ngaku Islam, tapi tidak beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, itu yang jadi masalah. Wa qala al-Bukhari dan al-Imam al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, fi khalqi af'alil ibad, di dalam kitab Khalqu af'alil ibad, ini salah satu kitab karya Imam Bukhari selain Sahih, di halaman 33, nazartu fi kalamil yahudi wan nasara wal majus, aku telah melihat, meneliti ucapan orang ucapan agama Yahudi, agama Nasara, agama Majusi. Majusi itu penyembah apa? Api. Fama ra'aitu qauman adhalla fi kufrihim minhum. Dan aku tidak melihat ada satu kaum yang lebih sasar kekufurannya dari mereka. Wa inni la astajhilu man la yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Wa inni la astajhilu man la yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Dan aku merasa benar-benar menganggap bodoh orang yang tidak mau mengkafirkan mereka kecuali orang yang tidak mengetahui kekufuran mereka. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma ubali sallaitu khalfal jahmiyyi war rafidiyyi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Kata Imam Bukhari, aku tidak peduli sholat di belakang Jahmiyah, Syiah, atau sholat di belakang Yahudi dan Nasara. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya status hukum orang yang sholat di belakang Yahudi itu sama dengan orang yang sholat di belakang Jahmiyah atau di belakang orang Syiah. Statusnya apa? Apa statusnya? Tidak sah wong antum salat kok sing dadi imam wong Yahudi. Yang jadi imam orang Nasara, tidak sah salat antum. Terus ana sing kondo, lah kan yang berhak mengatakan sah dan tidaknya kan Allah kan. Eneng wong kondo ngono kuwi lho, piye injuran? Penjuk diketak sirae. Ya bener, yang mengatakan sah tidak sah itu adalah Allah, tetapi Allah menerangkan, Nabi SAW menjelaskan bahwa syarat seorang sahnya sholat itu adalah harus menjadi orang Islam. Yang berhak mengatakan sah dan tidak sah Allah dan Rasulnya. Tetapi Rasul dan Allah sudah mengatakan tidak sah sholatnya orang yang bukan Islam. Sholatnya orang sah apanya jadi imam. Jadi kalau antum sholat ya di sebuah masjid yang hadir itu 100 makmumnya. Bacaannya bagus, mujawat, murattal. Setelah itu imamnya noleh, saya lupa, saya ini bukan orang Islam ya gitu. Itu enggak sah semua itu salatnya itu. Harus diulangi gitu. Misalnya ada kejadian seperti itu. Dan ada kejadian tapi bukan orang kafir ya. Orang itu pakai jubah, pakai peci putih, pakai sorban. Imami Allahu Akbar, baca suratul Fatihah. Waladdallin, serentak makmumnya itu mengatakan, kan awalnya itu waktu komat itu enggak ada yang mau jadi imam. Biasa kan kita menemui kasus seperti itu ya. Monggo silakan, enggak jenengan mawon. Lalu tiba-tiba ada orang pakai jubah, pakai sorban itu jadi imam gitu. Baca surat Fatihah. Waladdallin, amin. Dia noleh begini imamnya. Kok kompak sekali ya gitu. Ternyata dia orang gila. Ada gangguan kejiwaan. dan sholatnya otomatis bubar kabeh, enggak sah diimami wong edan. Terus ana sing komentar, ya kan yang berhak mengatakan tidak sah kan Allah katanya. Berarti kowe koncone iki. Koncone imam iki. Padha-padha edan itu. Wong akeh wong iki tok waras jebule edan kok. Aja ditutup nih. Wa hakal Baghawi fi syarhi sunnah, dan Imam Al-Baghawi menghikayatkan dalam kitab Syarh Sunnah jilid 1 halaman 227, takfirahum an Malikin wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Mubarak wa Ibnu Uyainah wa Laits Ibnu Sa'ad wa Waqi' di sini Waqi' Ibnu Jarrah wa ghairihim, yang mengkafirkan sekte Jahmiyah itu adalah Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba bayangkan loh. Imam Syafi'i itu mengkafirkan orang yang menolak sifat-sifat Allah. Tapi banyak orang di negeri kita itu ngaku pengikutnya Imam Syafi'i. Justru mereka menolak sifat-sifat Allah. Njur kepiye kuwi kawan-kawan. Aku dhewe ya ruwet kuwi, Wan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, imamku adalah Imam Syafi'i. Tetapi akidahnya Imam Syafi'i enggak tahu. Imam Syafi'i disebut oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah beliau mengkafirkan orang-orang yang menihilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Demikian pula Imam Ahmad, Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ibnu Uyainah, Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Waqi' Ibnul Jarrah wa ghairihim dan yang lainnya. Hadza wa qad hakka ahlul ilmi, demikianlah dan para ahli ilmu, para ulama telah menghukumi ala firqataini, terhadap dua sekte ini. Sekte apa tadi? Jahmiyah dan Syiah. Bil khuruji minal Islam, mereka adalah satu aliran yang telah murtad dari agama Islam. Humal Jahmiyah kamamar, mereka adalah sekte Jahmiyah sebagaimana telah lewat. Warrawafid dan Rafidah Syiah. Waqalu, dan mereka mengatakan, laisata minal firaqis thalathati wassab'in. Itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, Al-Laits Ibnu Sa'ad, Waqi' Ibnu Jarrah, dan para ulama yang lain mengatakan, ini dua sekte ini tidak termasuk dari kelompok yang 73 itu. Ya. Li'annahu la dina lahuma, karena tidak ada agama bagi kedua sekte ini. Fi haqiqatil amri, secara hakikatnya. Kan Nabi mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan umatku, jadi 73 golongan itu statusnya masih umat Islam. Umatku, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sekte Jahmiyah, sekte Syiah enggak termasuk itu. Karena dia bukan bagian dari umat Islam. Wih, sudah murtad dari Islam. Wih. Tidak ikut dalam 73 sekte. Kulluha finnar. Semuanya masuk neraka yang 73 itu. Terus bedanya apa kalau begitu? Jahmiyah di neraka, Syiah di neraka, 73 sekte sesat di neraka juga. Bedanya apa? Yang 73 ini tidak kekal. Kalau sudah murtad keluar dari Islam, berarti itu orang kafir ya kekal di neraka. Itu bedanya. Jadi yang 73 ini, ya kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti yang masuk berapa? 72 akan masuk neraka. Tapi tidak kekal, karena mereka umat Islam. Nanti kalau dosanya sudah bersih, mereka akan dientaskan dari neraka masuk ke dalam surga. Yang selamat satu tok. Siapa kata Nabi? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas akidahku dan akidah para sahabatku. Yang berjalan di atas ajaran agamaku dan ajaran para sahabatku, itu yang akan masuk surga bledeng. Enggak pakai mampir-mampir. Dan itu tidak didominasi oleh ormas tertentu, kelompok tertentu, jamaah tertentu, masjid tertentu, tidak. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ajaran Al-Quran Sunnah sesuai dengan penafsiran Nabi dan para sahabat, itulah satu kelompok yang akan masuk surga secara langsung. Adapun yang 73 yang lain itu, mengikuti Al-Quran Sunnah tetapi dengan penafsiran sendiri, ditafsir ke dewi, menurut aku yo, miturut aku, lah kowe iki sapa? Miturut aku. Mereka termasuk ke dalam 72 yang akan masuk neraka, tapi tidak kekal. Adapun Jahmiyah dan Syiah ini, mereka tidak termasuk dalam 73 ini. Li'annahu la dina lahuma fi haqiqatil amri. Karena mereka tidak punya agama. Hakikatnya mereka tidak punya agama. Karena kitab suci ditolak. Wa qala Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi rahimahullah. Muhammad bin Yusuf al-Firyabi mengatakan, ma arar rafidata wal jahmiyata. Aku tidak berpendapat sekte Syiah dan sekte Jahmiyah illa zanadikatan, kecuali mereka adalah kelompok zindik. Zindik itu yang menghalalkan segala hal, larangan-larangan agama diterjang semua sama mereka. Itu namanya kelompok zindik. Zindik itu yang bukan bagian dari Islam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khalal di dalam Kitab Sunnah nomor 794. Diriwayatkan pula ucapan Al-Firyabi ini di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalaka'i nomor berapa itu? 2812. Jadi yang mengatakan bukan saya ya, antum menjadi saksi malam ini, saya hanya membacakan apa yang disepakati oleh para ulama sunnah. Begitu. Tapi antum harus ingat, ya, antum harus ingat satu hal, yaitu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan begini. Di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 23, ini ada 37 jilid Majmu' Fatawa itu. Jilid 23 halaman 384, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa takfirul jahmiyati masyhurun 'anis salaf. Pengkafiran sekte Jahmiyah itu sesuatu yang teramat sangat gamblang, jelas, meloho, cetha welo-welo ketok moto, dan itu merupakan sikapnya kaum salaf. Ya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para imam sunnah setelahnya. Wal a'immah, dan merupakan sikapnya para imam yang mengkafirkan sekte Jahmiyah. Lakin maka na yukaffiru a'yanahum, jazakallahu khairan. Akan tetapi ini yang tuh harus ingat-ingat. Ini jangan sampai ngantuk ini. Ya. Lakin akan tetapi maka na yukaffiru a'yanahum. Para ulama salaf, para imam yang namanya tadi disebutkan itu, mereka tidak mengkafirkan secara personal. Yang dikafirkan itu sektenya, menungsane, urung karuan. Karena bisa jadi orangnya ini jahil, orangnya ini kena syubhat, orangnya ini, dan alasan-alasan yang lain. Begitu ya. Seperti kemarin saya juga menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Rad 'alal Bakri. Benar kan? Kalau saya menyetujui omonganmu, saya ini kafir. Tapi kalian saat mengucapkan omongan ini, kalian tidak kafir, karena kalian masih bodoh. Jadi sekte Jahmiyah, sekte Syiah, jelas kafir itu. Ijma para ulama. Ning nek antum ketemu nom-noman, blenras-blenrus, dia mengatakan, saya adalah pengikut Ahlul Bait. Saya pengikut aliran Syiah Imamiyah. Oh kafir ini, enggak boleh. Ya. Jadi dibedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara khusus, secara person, satu. Persatu, one by one, itu beda. Gitu. Karena sekte Syiah ini, dan setelah ini kita akan membaca keterangan dua orang Imam Ar-Razi tentang sekte Syiah. Di halaman 123. Al-Raziyani. Dua orang Ar-Razi mengatakan, wa ammar rafidatu rafadul islamah. Adapun sekte Syiah Rafidah, mereka menolak Islam. Ya, orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah ini pengikutnya sudah banyak di Indonesia. Tapi kalau antum ketemu, sama mungkin antum punya sahabat, yaitu penganut ajaran Syiah, jangan langsung dikafirkan. Akidahnya dia kafir, iya jelas. Kepercayaan dia itu keluar dari Islam, iya. Menungsani belum tentu. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga ahli sunnah itu orang yang paling berhati-hati dari mengkafirkan orang. Paling berhati-hati. Dan sekte Syiah ini sudah banyak. Mereka ada di sekitar kita. Cuman mereka memiliki ajaran yang disebut apa? Taqiyah. Menyembunyikan identitas kesyiahannya itu. Karena ibadahnya, akidahnya beda Pak dengan umat Islam itu. Mereka kalau adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan Waliyullah. Ini asyhadu anna Aliyan Waliyullah. Jadi syahadatnya aja sudah beda. Antum nanti yang pengin bukti langsung, tak kasih tahu ada di dekat kita ini satu pekuburan punyanya orang Syiah. Nisannya itu syahadatnya ada tiga. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan Waliyullah. Itu. Dekat dari sini paling satu jam. Gitu. Nek ora tak sebut nang kene ndak di tutuki wong aku. Dan waktu saya SMP, itu saya sudah didekati sama orang Syiah. Ini salah satu buktinya. Ini buku jadul yang saya baca sejak saya SMP. Judulnya Dialog Sunnah Syiah. Ditulis oleh pendeta Syiah namanya Syarafuddin Al-Musawi. Ah, ini Abdul Husain. Coba jenengnya apa Abdul Husain? Hambanya Husain. Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi. Menulis kitab judulnya Al-Muraja'at. Diterjemahkan oleh salah seorang tokoh publik di republik ini. Kalau tak sebut nama antum juga kenal wong yo duwe sekolah ning ono ya ta. Diberi judul Dialog Sunnah Syiah. Ini diterbitkan tahun 83. Antum kurang ajar katokan. Cek nang pucuk preng. Iya. Ini isinya dialog Abdul Husain dengan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, namanya Sayyid Bisri Al-Maliki. Dan bantahan kitab ini sudah banyak dalam bahasa Arab. Ini ditulis satu jilid, bantahnya itu ada yang dua jilid. Dan dikonfirmasi kepada anak turun dari Sayyid Bisri Al-Maliki ini, bahwa ayah mereka tidak pernah itu ketemu dengan Abdul Husain. Artinya ini adalah dialog fiktif. Ngapusi, ngedebus kerincing. Dan banyak para pemuda Indonesia dia murtad dari Islam gara-gara membaca buku ini. Jadi aja tak waca iki. Kok tak simpen sebagai bukti saja. Ya, bahwasannya sekte Syiah itu ada. Dan mereka ingin menjadikan Syiah itu sebagai madhab kelima. Kita kan mengenal ada berapa madhab. Ya. Apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah, madhab Syiah itu pengen dimasukkan ke madhab yang kelima. Sehingga mereka menulis buku judulnya Fikih Lima Madhab. Ini bahasa Indonesia ini misalnya. Fikih Lima Madhab. Ditulis pendeta Syiah namanya Jawad, Muhammad Jawad Mughniyah. Terbitan mana? Lentera. Bahasa Jawa ini sentir. Ya. Dan ini dulu dijual di mal-mal. Saya dapat ini di mall. Bukan di toko buku Islam itu, enggak, di mall-mall gitu. Jadi sing disasari wong-wong sing do racet-racet itu. Kemudian di sini ada buku judulnya Saqifah Bani Sa'idah, ditulis oleh orang Syiah namanya O Hashem. Ini seorang mantri kepala Puskesmas di Lampung, Pak. Ya. Ya, menulis di antaranya cacian kepada sahabat Abu Hurairah. Ya. Dia mengatakan di halaman 88, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Israiliyat itu hadis-hadis apa? Khurafat, kelenik. takhayul. Seperti Adam yang diciptakan seperti bentuknya Allah. Setan lari sambil kentut saat mendengar suara adzan. Padahal setan lari sambil kentut saat mendengar suara adzan ini hadis sahih riwayat Muslim. Tapi orang Syiah itu memang paling benci terhadap Bukhari dan Muslim. Banyak hadis-hadis dalam Bukhari Muslim yang dibuang. Padahal hadisnya sahih. Dia banyak mencaci maki hadis Nabi. Dan kalau kita bacakan Idza budiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu zurat. Jika azan dikumandangkan, setan akan lari sampai terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin. Jadi kentutnya itu dikeluarkan supaya dia tidak bisa mendengar azan karena dia takut dengan suara azan. Itu setan itu kalau setan, siapa? Orang Syiah itu mendengar hadis itu dia ketawa terkekeh-kekeh. Hadis khurafat gaweane Abu Hurairah. Itu kan karangannya Abu Hurairah, kata dia. Termasuk hadis Nabi mengatakan innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Itu juga diketawain sama orang-orang Syiah dan dianggap itu adalah bikinan apa namanya Abu Hurairah. Kemudian hadis Nabi Sulaiman yang mengancam akan membelah bayi yang diperebutkan oleh dua orang ibu. Antum pernah dengar hadis ini? Saya pertama kali dengar dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada ibu punya bayi yang satu dimakan serigala. Bayinya. Lalu dua orang ibu ini saling mengklaim, bayi ini bayiku kok. Bukan, bayimu yang dimakan serigala itu, ini bayiku. Lalu dibawa kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya sudah, kalau begitu bayinya dibelah dua aja. Separuh untuk kamu, separuh untuk kamu. Kata si ibu yang satunya, oh ya saya setuju itu, mantap Joyo katanya. Kata ibu satunya, jangan dibelah. Biarkan kasihkan ke dia saja. Lalu Nabi Sulaiman memutuskan, ibu asli dari bayi itu adalah yang mengatakan jangan-jangan tadi itu. Karena ibu aslinya tidak akan tega anaknya dibelah dua. Ini hadis ini kata orang Syiah itu bikinan siapa? Abu Hurairah, dipalsukan oleh Abu Hurairah. Allah menaruh kakinya ke neraka. Karena memang Syiah tidak percaya Allah punya kaki. Ya. Semua hadis ini hadis Bukhari Muslim. Dan dianggap oleh orang Syiah itu dipalsukan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu memalsukan hadis dalam rangka untuk cari makan katanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena Abu Hurairah ini orang miskin. Sering kelaparan. Sehingga dia membuat hadis-hadis palsu. Ya. Untuk membuat senang penguasa. Ini ditulis ini dalam bahasa Indonesia sudah beredar. Kemudian di dalam buku lagi ada di rumah saya punya judulnya Ikhtilaf Sunnah Syiah. Itu dengan terang disebutkan di situ bahwa kawin kontrak itu halalan thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi menikah dengan wanita kamu saya nikahi selama satu malam saja itu sah menurut orang Syiah. Ya. Nikah apa? Nikah mut'ah atau kawin kontrak, nikah tapi sementara waktu. Sehingga wajar kalau sekte Syiah ini dikafirkan oleh para ulama dan mereka menganggap kitab suci Al-Qur'an yang kita baca siang pagi sore itu adalah sudah dipalsukan. Dipalsukan oleh para sahabat. Kitab Al-Quran yang murni, yang asli itu namanya Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran punya kita itu. Itu ajaran Syiah seperti itu. Ya. Nah, kemudian lagi mereka memiliki ajaran seorang yang sholat itu wajib hukumnya sujud di atas tanah. Atau di atas tikar yang terbuat dari tanaman. Tidak boleh dan sujud ke tegel. Karpet tidak boleh. Sehingga orang Syiah kemana-mana bawa gendeng. Gendeng kecil yang terbuat dari tanah. Itu nanti kalau mau sujud, ditemplek kecil. Gitu. Sehingga seolah-olah tidak kelihatan, terus sujud. Begitu. Orang Syiah. Apalagi? Banyak sekali. Kesesatan sekte Syiah ini. Mereka menganggap 12 imam itu ma'asum. Tidak pernah salah. Suci 12 imam itu. Dan imam yang ke-12 itu sekarang sedang gaib. berada di alam gaib. Nanti menjelang hari kiamat akan muncul. Namanya Imam Muhammad Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi Sekte Syiah mengatakan Al-Mahdi versi mereka itu Muhammad bin Al-Hasan Al-Asyari. Kalau Nabi dalam hadisnya mengatakan namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Gitu. Ya. Dan yayasan-yayasan Syiah sudah banyak. Masjid Syiah sudah banyak. Mereka itu menyebutnya bukan masjid, Mak. Menyebutnya Al-Husainiyah. Gitu. Tempat ibadah mereka itu disebut apa? Al-Husainiyah. Pada beberapa waktu lalu mereka kan membuat geger di terowongan Mina kan. Saat musim haji. Jadi mereka tuh jamaah Syiah dari Iran itu malah melawan arus itu. Padahal penguntel-untelan banyak. Sehingga timbul banyak korban terinjak-injak mati. Lalu pemerintah Saudi memblacklist mereka. Membatasi jamaah haji dari Iran. Kemudian mereka bikin Ka'bah sendiri di Karbala. Sekarang ini mereka naik hajinya ke Karbala. Orang-orang apa? Syiah. Mereka membuat peringatan Asyura. Peringatan Asyura itu untuk mengenang kematian siapa? Husain bin Ali. Jadi setiap tanggal 10 Syura, ya, antum-antum bisa cek di YouTube ya, mereka akan menyiksa dirinya saking sedih. Ada yang rantai, ada pisaunya dipukulkan ke punggung sampai berdarah-darah. Anak kecil itu diiris ndase sithik, srit. Srit, srit, srit sampai gobra-gobra. Ini adalah hari bersedih karena kematian Husain. Pasar-pasar tutup, orang entuk ewo, orang entuk dolti nuku barang-barang gede. Itu salah satu pengaruh apa? Ajaran Syiah. Yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar. Ya. Yang kemudian dihukum mati oleh Wali Songo. Syekh Siti Jenar itu asalnya dari Iran itu. Asalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Dan antum siap-siap ya, karena bagian akhir dari kitab ini isinya aliran sesat kabeh. Aduh, ini pengajian kok aliran sesat kabeh. Ya, ya, supaya kita terhindar dari kesesatan tersebut. Mungkin juga selama ini antum tidak pernah dikasih pelajaran tentang hal ini ya. Sehingga ngaji ini ngawur, yang penting apik ya. Nganggo jubah, nganggo surban, wah gue apik jeboletan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sudah jamak qasar, tapi pada saat menjelang asar, saya istirahat di masjid. Apakah saya tetap harus sholat asar, walaupun tadi sudah menjamak qasar dengan duhur? Fatwa dari Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi al-Athari, iya, antum sholat. Terus gimana? Oh, tadi kan sudah sholat asar. Niatnya sholat sunnah, mutlak. Itu karena kalau antum tidak sholat nanti bisa menimbulkan fitnah dan suudon. Kata icing kurang jenggot itu, kancane do sholat malah turung legeses nengok doa. Waras poidan nanti jadi. Gitu. Kalau antum tidak mau sholat, antum pergi dari situ, dari masjid itu supaya tidak menimbulkan apa? Suudon. Dan usahakan perginya jangan pas adzan. Ayo meneh tengok-tengok modang medeng bareng adzan malah minggat. Di dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtha'il Musallin, Syekh Mansur Hasan Al-Salman menyebutkan di antara kekeliruan orang yang sholat itu, saat sudah dikumandangkan adzan, dia keluar dari masjid atau dia pergi dari masjid. Perilaku itu menyamai perilakunya setan yang tadi hadis riwayat Muslim. Kalau adzan berkumandang lunga. Eneng apa ora wong kok ngono kuwi? Pas adzan malah lunga, eneng apa ora? Wonge teko rene yo kan. Saya ngelihat itu cah lenang cah wedok. Saya sudah suudzon iki ketoke pacaran ini. Bukan istrinya ini ketoke. Ning masjid itu lho. Makan es krim buyang-guyu cerita. Bareng adzan iki lunga. Ya iki sing jenenge setan lanang setan wadon. Jadi supaya tidak menimbulkan suudzon, antum ikut salat. Tapi niate salat sunnah. Loh, apa boleh? Imamnya itu salat asar kok kita niatnya bukan salat asar? Jawabnya boleh. Jadi kaidah mengatakan diperbolehkan ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Itu boleh. Perbedaan niat antara imam dengan makmum itu boleh. Dalilnya satu riwayat sahih. Nabi sudah selesai sholat dan para sahabat, lalu ada lelaki masuk masjid sholat, Nabi mengatakan, siapa yang ingin sedekah, temani dia sholat. Lalu ada satu sahabat, ikut sholat dengan lelaki tadi, menjadi makmumnya. Kan dia sholat wajib, yang terlambat tadi. Terus Nabi memerintahkan salah satu sahabat untuk ikut sholat. Niatnya sholat apa? Sholat sunnah, wong dia sudah sholat bersama Nabi. Menunjukkan bolehnya ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Kasus lagi perbedaan niat antara makmum dengan imam. Saat antum belum sholat maghrib. Antum belum sholat maghrib. Lalu mampir di masjid. Di situ sholat isya. Gitu. Di situ jamaah mau sholat isya. Sementara antum belum sholat maghrib. Antum ikut sholat bersama mereka. Niatnya sholat maghrib. Jamaah di situ niatnya sholat isya. Imamin niat sholat isya. Antum sebagai makmum niatnya sholat maghrib. Njur kepiye kuwi? Ya ra piye-piye. Nanti di rekaat ketiga. Rekaatnya berapa? Ketiga. Imam kan bangkit itu. Antum jangan bangkit. Antum tahiyat. Karena kan antum sholat maghrib. Paham? Antum tahiyat tapi cepat. Attahiyatulillahi wassalawatu wa ta'ala. Jangan lama-lama. Terus antum segera salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus antum berdiri takbir. Niat sholat isya. Bersama imam. Nanti kalau imam salam. Antum genepi kekurangannya. Itu kan berarti terjadi perbedaan niat kan? Dan ini difatwakan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jangan keliru. Lawang antum ki urung sholat maghrib kok. Melu-melu sholat ngisa. Patang rekaat. Bar ngisa terus antum sholat telung rekaat. Piye kuwi? Maghrib dulu baru isa. Lah kula bingung. Lah kula jari wis dikandani. Lah kula ki. Nek kon tengok-tengok kancane do ngadeg kayak takiat dhewe iki kaya piye kon. Itu orang yang beragama dengan mengikuti perasaan. Pakainya dalil Mas, bukan perasaan. Bolehkah kita membaca Al-Qur'an dengan bantuan alat? Misal sunduk sate atau yang lainnya. Ya dibersihkan dulu sunduk satenya. So sunduke jek enek sambel kacange to. kalau memang itu urgent ya, orang-orang tua yang apa namanya konsennya itu sudah nyawang huruf itu orang juga bisa fokus, maka perlu dicuding itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita membaca tanpa alat penyuding itu boleh, nggak usah pakai penyuding itu, ya. Karena sebagian ulama kita itu ada yang mengatakan bid'ah. Pengurus masjid yang sengaja membuat sutroh, membuat papan kayu tingginya sekitar 40 cm terus ada ini kakinya ditulisi sutroh gitu. Nanti kalau ada orang sholat pakai itu para ulama salaf gak ada yang bikin itu, menjual sutroh satunya 50 ribu gak ada. Para ulama salaf itu bikin sutrohnya ya cuma kalau ada meja ya pakai meja, kalau ada tiang ya sutrohnya pakai tiang. Kalau ada orang lungguh ya, sutrohnya pakai gegere menungso gitu. Dia tidak membuat sutroh khusus. Gitu. Khawatirnya penyuding Al-Quran itu juga nanti dijadikan sebuah kekhususan. Tapi kalau ada kebutuhan, kalau enggak pakai itu nanti bacaannya morak-marik, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana supaya bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu? Saya pun juga belum istiqomah. Selama manusia belum mati, dia belum bisa dikatakan istiqomah. Karena Nabi mengatakan inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu hasta saja. Fasbiqu alaihi alkitab, dia didahului oleh catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dan di akhir kehidupannya yang tinggal satu hasta itu, yang detik-detik terakhir itu, dia justru mengamalkan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. gitu. Kenapa bisa begitu ya? Ya banyak sebab. Bisa jadi dia itu beramal dengan amalan ahli surga secara lahiriah saja. Lahiriahnya ngaji, ya, cekal kitab, hafal Al-Quran, menghafalkan matan, sinau nahwu sorob, ijazahnya banyak. Saya punya ijazah kaji teko misalnya, saya punya ijazah ngangsu kawruh, saya punya ijazah ya, kursus-kursus yang lain itu. Amalannya ahli surga. Tapi saat mau mati itu dia malah mengamalkan amalan ahli neraka. Aduh kok loro tenan aku, wetengku loro tenan iki piye iki? Undangno dukun ngen mari gitu. Dia enggak kuat menahan rasa sakit lalu diundangke dukun. Iki syaratnya kembang tujuh rupa karo njaluk pitulungan karo sing baurus nggih kula manut mawon sing penting mari ngene. Nggih. Sing penting mati. Begitu dibacakan mantra ditirokke mantrane nggih. Kakang kawah diari-ari sedulur papat lima pancer kaki among ini among dedemit sing bau reksa ning kene tulung ana aku terus ketiban gendeng matane des gitu mati masuk neraka naudzubillahi min dzalik utawa kelalakan gendul misalnya mati dalam keadaan dia baru saja melakukan kesyirikan gitu. Kita hanya bisa mengupayakan istiqomah itu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Minta diberikan istiqomah. Imam Masjidil Haram. Seperti yang kita ceritakan. Ada yang beralih profesi menjadi artis. Imam loh itu. Sudah hafal Quran. Menjadi imam. Para jamaah haji. Alih profesi jadi artis. Kita gak ngerti bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya ditelateni ngaji itu. Dan diikhlaskan niat itu. Jangan dikotori dengan hal-hal niat-niat yang lain. Khawatirnya kalau niat kita tidak benar, nanti di akhir hidup kita na'udzubillah min dzalik. Kita termasuk orang yang menutup akhir kehidupan kita dengan keburukan. Dan jangan mencaci maki orang yang belum ngaji. Jangan mencaci maki orang yang belum kenal sunnah. Ajaklah mereka gandeng dengan akhlak yang baik, jajak ke sate, dijak ciblon gowo ngene karto ngali ya ta. Gitu. Tekan karto ngali wong gurlor kono ya. Dengan akhlak yang baik. Jangan dihina, semua Islam kaya ngono, wong Islam anon. Itu namanya sombong, mengejek orang lain. Dan orang yang kita ejek bisa jadi nanti itu dia akan berada di posisi kita dan kita yang mengejek itu malah berbalik berada di posisi dia. Ada enggak? Orang yang ngajak ngaji kita itu sekarang malah melincur aneng apa ora? Aneng ra? Wong teko rene ra pun. Yang dulu awalnya kita itu gento elek gitu misalnya. Gondes gondrong deso. Wah, lu maksiat. Kita diajak ngaji sama teman kita, sekarang kita malah bisa telaten ngaji. Yang ngajak kita itu sekarang malah menggantikan posisi kita dulu. Ada enggak seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah mengejek orang lain. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, menggandeng. Bukan dugangi. Ya, bukan menggibah. Mendoakan dengan tulus ikhlas. Syukur kita keluar duit, keluar waktu, tenaga, pikiran untuk mendakwahi orang. Dan kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, aku tak riwangi dakwah seperti ini agar supaya saya itu bisa istiqomah ya Allah. Nah, jalan-jalan istiqomah antum bisa baca ya Asrul Qawaid fil Istiqomah. Tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Sudah ada terjemahnya. Diterjemahkan oleh Indonesia Bertauhid. 10 kaidah untuk mencapai istiqomah. Sudah diterjemahkan. Apakah orang-orang yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah menjadikan batal iman akidahnya? Jelas. Wong sudah disepakati gitu kok. Mengingkari sifat-sifat Allah. Perbuatannya loh ya. Menungsane belum tentu, karena bisa jadi dia bodoh, kena syubhat, atau dia terbawa oleh lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bagaimana kiat-kiat supaya kuat iman kepada Allah, baik baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Tidak ada jalan lain kecuali menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab akidah dengan sabar. Apa dhewe diriwangi ngaji, pendak kemis, naik kemis, ngemis, ngene iki. Ya, mengkaji Al-Quran, Sunnah, dan fatwa-fatwa para imam ahli Sunnah, itu pun terkadang masih tergerincir. Benar apa enggak? Apalagi kita enggak ngaji. Kalau ada teman antum yang sudah jarang kelihatan ngaji, didatangi, digandeng, diajak lagi, dijajak ke, ya, gitu. Kemudian meminta kepada Allah keistiqomahan. Kemudian juga yang ketiga, berkawan dengan ahli istiqomah. Awas kalau berkawan, jangan kebablasan. Antum punya hobi boleh, hobi bedil, hobi bedil. Terus dolane karo wong bedil-bedil sing ora ngaji itu. Sekedar dolan sesekali boleh, tapi nek dadi kanca kental bahaya, Pak. Ya. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Gitu. Jadi teman-teman yang punya hobi harus dikendalikan, jangan kebablasan. Hobi motor boleh. Tapi nek engko nek pas kobaran terus antum, wah aku rangin ngono, aku gremen wae ngene ta. Tapi ke rumah lah ya iya. Pertama menengahi, wah sumpek aku hatiku suwi-suwi ngene. Gitu. Lama kala hati itu lemah. Lebih baik konco kendal dengan orang-orang yang baik. Apakah perbuatan buruk seorang hamba juga dikehendaki oleh Allah? Jelas. Keberadaan orang berzina, keberadaan orang merampok, membunuh, itu bagian dari takdir dan itu dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai Allah. Allah menciptakan iblis tidak? Apakah Allah cinta iblis? Tidak. Gitu. Jika didasarkan bahwa kejadian baik dan buruk seorang hamba sudah menjadi takdir Allah. Iya, memang betul. Tapi masalahnya mas, kita tidak pernah tahu catatan takdir kita. Gitu. Rezeki kita itu sudah ditakdirkan. Antum yakin gak? Yakin. Tapi kan kita tidak tahu rezeki kita tak berapa, kan kita gak tahu. Karena kita gak tahu, maka kita berusaha. Kalau antum mau menganut akidah Jabariyah, wong wis ditakdir iki kok. Lah aku kan gendong ini ya wis takdir. Ya. Ada seorang lelaki mencuri, lalu diadili oleh Umar bin Khattab. Dia terbukti mencuri, lalu dihukum potong tangan. Umar memerintahkan potong tangan lelaki ini. Kata lelaki ini, jangan. Lah kenapa? Lah saya mencuri ini kan sudah takdir. Perbuatan buruk saya sudah diciptakan oleh Allah. Kata Umar, sama. Aku ngetok tanganmu ya wis takdir, katanya. Itu bantahan telak gitu ya. Jadi orang-orang yang mengatakan rezeki sudah ditakdirkan, surga neraka sudah ditakdirkan, enggak ada gunanya lagi kita berusaha, itu seolah-olah dia sudah mengetahui hasil akhir. Dan orang seperti itu kontradiksi. Mestinya eneng panganan daerah mangan. Mangan itu kan bagian dari usaha, benar apa enggak? Harusnya kalau memang sudah ditakdirkan enggak, jangan makan. Jangan pakai baju. Ngopo kok ora mangan? Wis ditakdir ki rezeki iki. Jatahe warek ora ya warek dhewe. Dia kan enggak ngomong begitu toh? Tapi kenapa untuk urusan maksiat dia mengatakan, "Lah aku ki mendemi wis takdir kok." Gitu. Itu kontradiksi. Ya. Jangan menjadi orang yang kontradiksi. Ikutilah apa yang sudah digariskan oleh dalil, apa yang sudah disepakati oleh para ulama sunnah. Bekerjalah karena Allah memerintahkan untuk bekerja. Tapi yakinlah rezeki kita tidak akan pernah tertukar, sehingga bekerjalah sewajarnya. 24 jam aja nggo nyambut gawe kabeh. Iwene sing ngaji. Duwite aja dienggo kayak anak bojo kabeh, iwene sing dicelengi. Mbok menawa pengin daftar umroh, apa pengin rabi pindho. Itu. Mbok menawa, mbok menawa kan bojone Pak Menawa. Ngadarane pitik pikiran aku. Ngukur mbok menawa kok. Bagaimana sikap kita jika diajak orang tua untuk menghadiri kajian yang bukan Ustadz Sunnah? Apakah boleh menolaknya? Ya, itu kembali kepada personal masing-masing. Kalau antum belajar akidah sudah lama, mengetahui prinsip dan pokok-pokok akidah ahli sunnah, dan dengan datangnya ke tempat itu, antum tidak akan terpengaruh, ya. Gak apa-apa antum ngantar orang tua ke situ. Tapi kalau bisa dinasihati orang tua, nasihati dulu. Pengajiannya mereka mawon, ampun singkan mereka. Apalagi pengajiannya jelas-jelas mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau tidak bisa dikasih tahu dan pengajiannya itu bukan pengajian yang mengajarkan kesyirikan, ya hanya mengajarkan kebid'ahan yang kecil, ya. Dan antum yakin tidak akan terpengaruh, monggo silahkan. Tetapi harus orang tua dinasihati terlebih dahulu, jangan langsung diyani. Apa ini? Apakah apa ini? Apa tadi? Apakah antum bacakan Mas? Guru kewaca apakah, Pak? Apakah ketika safar boleh sholat sunnah? Oh iya, apakah ketika safar boleh sholat sunnah? Dirinci Mas, sholat sunnahnya sholat sunnah apa dulu? Ya, yang tidak termasuk dikerjakan saat safar itu adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nabi tidak pernah melakukan qobliyah ba'diyah saat beliau sedang safar. Maka meninggalkan rawatib itu merupakan sunnah Nabi. Namanya sunnah tarkiyah. Sunnah meninggalkan. Lho kowe iki kongkon ninggal dingeki ganjaran. Aja tok tindakke diwenehi ganjaran. Lho kenapa salat kok ora etuk? Etuk nek kowe pengen salat ya salat to. Ning Nabi tidak melakukan itu. Kalau kita meninggalkan itu karena mengikuti Nabi, dapat ganjaran. Gitu. Kecuali salat witir dan sholat fajar, sholat dua rakaat sebelum subuh dan sholat witir, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya meskipun sedang safar. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada sunnah tarkiyah, kita meninggalkan karena Nabi juga meninggalkan. Tapi kalau dilakukan ya boleh, kayak jengkol itu loh, apa makanan-makanan yang ngambon-amboni gitu. Ya. Bawang, jengkol, pete, terus sembuan, gembrot sembuan, wa akhawatuha dan saudara-saudaranya yang lain. Itu kalau kita meninggalkan itu kita dapat pahala. Ning nek mangan dosa enggak? Enggak, silakan arto pangan apa-apa. Ning nek arep nang masjid sikatono, aja hahe hahe. Sujud hahe hahe. Kancane sujud nganti ngampet ambekan lho. Saat mengurus jenazah bagian mana saja yang ditutupi kapas? Tidak ada. Bahkan di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Munkaratil Janaizi wal Ma'atin itu dimasukkan ke dalam kategori hal-hal yang baru. Tidak ada yang ditutup. Penutupan itu dilakukan kalau ada kebutuhan, misalnya keluar darah terus. Maka kita tutup hidungnya pakai kapas atau keluar darah dari telinganya terus. Atau keluar kotoran dari duburnya terus, maka kita pakai tutup. Terus kasih minyak wangi. Atau dikasih pampers, atau dikasih kapas tebal di bagian duburnya, kasih minyak wangi. Tapi kalau enggak usah. Itu yang disebutkan oleh Syekh Masyur Hasan Al-Usman. Dan apa hukum melepas tali pocong saat akan dikubur? Silahkan dilepas, silahkan enggak dilepas, enggak apa-apa juga. Ya, mubah-mubah saja. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan untuk melepas atau membiarkannya. Izin bertanya Ustaz, siapakah Ustaz Luqman Ba'abdu? Oh, ini sudah masa lalu saya ini. Apakah kita boleh belajar dengan beliau dan murid-muridnya? Tanyakan ke Ustaz yang lain aja ya. Bagaimana apa lagi? Bismillah izin bertanya, kenapa dahulu Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah radhiyallahu taala anhu? Ali bin Abi Thalib itu yang ana fahami tidak memerangi. Ya. Tidak memerangi. Beliau membela diri. Dan Aisyah kenapa memerangi kubu Ali? Karena beliau menuntut ditegakkannya qisas terhadap Utsman ibnu Affan yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan Aisyah menuntut Ali sebagai khalifah ketika itu untuk mencari pelakunya dan untuk apa? Menegakkan kisos gitu. Sehingga terjadi pergolakan ya. Ali itu pengikutnya banyak, Aisyah juga pengikutnya juga banyak. Orang itu kalau banyak kan terjadi chaos, kekacauan gitu loh ya. Sehingga terjadilah chaos itu. Kemudian Ali berada di pihak yang menang dan Ali memuliakan Aisyah. Lah nek niate memerangi mbok gek ndi? Kan enggak. Ditawan atau gimana? Enggak. Ali bin Abi Thalib ya, mengantarkan Aisyah pulang ke rumahnya dikawal dan tidak diapa-apakan. Ali tidak memerangi. Itu yang terjadi. Dan ingat orang-orang Syiah itu biasanya menyuntikkan racun syubhatnya dari sisi ini, sejarah-sejarah seperti ini, termasuk ini. Ya. Oh Hasyim ini, orang Syiah ini menyuntikkan virus Syiahnya itu dengan kejadian Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Abu Bakar, Umar merampas kekuasaan itu dari Ali bin Abi Thalib. Itu yang digambarkan di sini. Sehingga Abu Bakar dan Umar itu dikatakan sebagai perampok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di Husainiyah, tempat ibadahnya orang Syiah itu keset itu tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Tinggal ida-idaan gini. Ya. Agama mereka dibangun di atas caci maki karena seluruh sahabat kafir menurut Syiah karena mengkhianati Ali bin Abi Thalib kecuali beberapa saja yang tidak kafir menurut orang-orang Syiah gitu. Jadi kalau antum baca, ingat ya, ingat pesan anak ini baik-baik. Kalau antum baca sejarah, tarikh Islam, sejarah Islam harus benar-benar hati-hati. Bacalah kitab-kitab sejarah dari para ulama sunnah. Dan dengarkanlah kajian sirah, kajian tarikh dari ustaz-ustaz ahli sunnah. Kalau enggak, horor. Nanti akan disuntikkan kebencian di hati antum kepada para sahabat. Padahal prinsip ahli sunnah yang pertama dulu kita baca adalah berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat. Kan para sahabat kok begini-begini-begini? Para sahabat itu tidak maksum. Mereka punya kekeliruan. Tetapi kekeliruan mereka sudah tenggelam di dalam kebaikan mereka yang banyak. Sehingga Allah ridha kepada mereka. Radiyallahu anhum. Lah kalau Allah ridha kepada sahabat, kenapa kita tidak ridha? Seperti itu. Ketika kita ketemu orang Syiah atau Jahmiyah, kita tidak boleh mengkafirkan orangnya. Tetapi pemikirannya bagaimana dengan orang yang non-muslim lainnya? Apakah harus tegak hujah dulu? Ya enggak. Ini kasusnya begini mas. Kalau orang non-muslim yang lain itu kafir asli. Pakai shot asli. Kalau kafir asli ya kafir. Terus kita kafirkan. Mereka bukan orang Islam. Masalahnya adalah orang Islam yang kemudian teracuni pikirannya oleh pemikiran Syiah. Orang Islam yang terpengaruh oleh pemikiran Jahmiyah itu. Tapi kalau dia cetro-cetro wong kafir ya kafir. Tidak boleh kita meyakini dia orang Islam. Meskipun kamu ini orang Yahudi, kan agamane ning menungsane urung tentu. Menurutku kowe iki ora kafir. Ya berarti kowe kafir kalau begitu. Kamu meragukan kekafiran orang Yahudi, kamu kafir. Karena kekafiran orang Yahudi ini kafir asli. Jadi kasus yang tadi kita sampaikan itu orang Islam yang terkena syubhat racun pemikiran Jahmiyah dan juga Syiah. Begitu ya mas ya, semoga difahami. Dan kaidah yang mengatakan man la yukaffiril kafir fahuwa kafir, barang siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir maka dia kafir, ini kaidah berlaku untuk kafir asli. Kalau antum tidak mengkafirkan Fir'aun, ya antum kafir. Antum tidak mengkafirkan Abu Lahab, antum kafir. Karena mereka kafir asli. Masalahnya itu ada orang Islam kena racun pemikiran Syiah. Antum metok kafir ke? Entuk piro mengko sedina? Sedina iki aku gentuk telu. Sesuk aku ngubenak ngafirke wong neh. Tak genepi kira-kira sedina iki 7 ngono. Udah setahun kedua sedino 14 tuh koleksi ngafir ke uang bukan perkara yang mudah. Bagaimana hukumnya ketika kita memiliki anak apa lagi memiliki anak anak rasa sayang dan cinta suami lebih ke anak daripada istri. Piye ta iki hukumnya ketika kita memiliki anak rasa sayang dan cinta suami lebih ke anak daripada ke istri. Ora mudeng anu. Sayang ke anaknya daripada ke istrinya. Suaminya itu. Itu karena suudzon aja paling itu. Kita memiliki anak, rasa sayang dan cinta suami, oh gitu. Kita memiliki anak titik ngono mas. Ojo kok anak rasa sayang, memiliki anak titik. Kemudian rasa sayang dan cintanya suami ngono lebih ke anak daripada ke istri. Itu wajar mas. Ada ayatnya begini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Urutannya kayak gitu. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia rasa cinta kepada wanita, kemudian anak-anak dan anak-anak. Ada seorang ustaz bilang begini. Seorang itu kalau belum nikah rasa cintanya ke ibu. Setelah punya istri, ibune wis geser cintanya ke istri. Arep lunga sing dipamiti istrinya. Rambule sing dipamiti istrinya. Begitu punya anak, cintanya berpindah ke anak. Telepon sing ditekoke anake. Gitu. Telepon. Bi, aku ki tiba ning sawah. Anake wis madang apa urung? Perkara tiba ora penting, anake wis madang apa urung. Setelah punya cucu, rasa cintanya berpindah ke cucunya. Anak ngurus. Iya. Tindak putih pak, ini kisah King Jakarta. Acara apa? Tilek putu. Anaknya mboten orang ngurus sarwa anak. Sepertinya kan putu nih. Nanti begitu punya buyut, rasa cinta pindah ke buyut. Gitu. Biasa. Orang kok cemburu ro anaknya. Wah, bojoku kok tersenonya kok malah gede ro anak. Anakku tak teka ewe lah. Ben tersenonya ngaku wae. Wih wong wong gitu seperti itu. Ora waras itu. Di tempat kerja saya sering disuruh menjadi khotib. Ya apik no. Mantep iki. Semut mubal namanya. Disuruh ceramah karena penampilan saya. Padahal masa lalu saya sangat kelam dan ilmu saya sedikit sehingga saya sering menolak untuk menjadi khotib. Kalau antum menolak, engko sing khotib siapa? Dukun? Atau teman antum yang masa lalunya tidak kelam? Tapi dia itu pecinta kesyirikan dan kebid'ahan. Kalau ada orang lain yang tidak mengajarkan syirik, tidak apa-apa, antum menolak. Tapi kalau dengan antum menolak yang naik jadi khotib itu justru para penganut kesesatan, antum berdosa itu. Antum berdosa. Gitu. Tapi kalau ada orang lain yang lebih alim, ilmunya lebih ini, ya antum tolak. Kaidahnya, idza wujidal ma' batalat tayammum. Jika sudah ada air, tayammumnya batal, Pak. Aturan dari khotib mboten. Lah napa? Lah kene enten Pak Kiai kae. Lah kok ngoten? Dia air, saya tayamum. Kalau sudah ada air, tayamum enggak kepake. Idza ja'al ma' batalat tayamum. Jika datang air, tayamum itu batal. Itu. Enggak gitu. Itu ya. Are ngomong popen neh wis entek wae. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata hal-hal yang kurang berkenan. Oh iya, saya bawa hadiah kok lupa saya. Siapa yang menciptakan agama Syiah tadi? Angkat tangan. Antum belakang. Abdullah bin Sabah. Saya punya hadiah ini, Mas. Endi to mau? Kiko. Mana? Oh iki hadiah. Iki enak lho, iki mangsamu kok guyu. Iki enak iki. Pada ki embe-embe. Ini ada parfum lagi ini. Amirul Ud. Ini dari Mekah, tapi bukan Made in China ini. Asli Sony Mekah ini, ada dua. Pertanyaannya adalah bingungan. Rasulullah bikin pertanyaan. Bagaimana cara menjamak sholat maghrib dan isya bagi orang yang belum sholat maghrib sebelumnya, Mas Zafid? Ya. Tahiyatnya kapan itu? Di rakaat ketiga. Iya, sholat isya berapa rakaat berarti? bersama imam satu rakaat atau nanti di ya genepi. Jazakallah khairan. Itu ilmu terapan loh itu, karena sering kita ngalami seperti itu. Silakan diumbul ke belakang. Amirul Ud itu aroma gaharu katanya. Amirul Ud itu satu lagi pertanyaannya apa mas? Antum yang bikin pertanyaan. Siapa rektor Al-Azhar yang diklaim melakukan dialog ilmiah dengan pendeta Syiah tadi? Nama rektor Al-Azharnya tadi? Ada yang ingat? Antum? Ya, Said Bisri Al-Maliki. Mas siapa namanya? Rahmat. Rahmat dari mana mas Rahmat? Ngemplak. Kalikotes. Ya. Ngemplak Kalikotes. Siap. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada teh dan camilan, silahkan dinikmati, tetapi di sayap kanan kiri dan timur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.